Mitra bisnis, Indonesia sepertinya harus belajar banyak dari Singapura dalam soal pemberantasan korupsi. 60 tahun lalu, korupsi di negara ini juga sangat tinggi, bahkan bisa dibilang juga membudaya di banyak lini kehidupan. Tapi dengan memperingkas birokrasi, penegakan hukum yang sangat tegas, serta memperberat hukuman bagi koruptor, maka sekarang negeri ini dikenal sebagai negara yang paling rendah tingkat korupsinya. Di Indonesia, tanpa ada penegakan hukum yang kuat dan tegas, maka sulit mengharapkan negeri ini bebas dari korupsi. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan praktisi industri pariwisata, Rianto Nurhadi. Pak Rianto, bagaimana komentar Anda? Kalau saya melihatnya begini ya, semua orang itu kayak seperti di rumah tangga, ya. Anak-anak kita itu, dia melihat orang tuanya. Orang tuanya mengatakan ini tidak boleh karena ini diturutin pada waktu anak-anak masih kecil, ya kan? Jadi sekarang lihat, di skop yang lebih besar lagi, sekarang lihat di satu kehidupan di sini, ya. Pemimpin itu harus mempunyai wibawa yang baik dan memberikan contoh yang baik kepada yang bawahannya, ya. Dengan demikian kita harapkan bawahannya itu juga akan mengikuti pemimpinnya dengan baik, ya. Selama pemimpinnya itu tidak baik, bawahannya juga akan mengikuti ke sana. Nah, yang perlu diperbaiki itu justru pemimpinnya, mulai dari tingkat atas sampai tingkat yang di bawah itu harus diperbaiki benar-benar itu. Kita nggak bisa mulai dari orang-orang yang kecil, yang dari bawah benar untuk kita perbaiki. Sementara atasnya kita nggak perbaiki, ini tidak ada gunanya. Kenapa sepertinya sulit sekali memberantas korupsi di sini ya Pak? Iya, karena semuanya terkait dengan ini Pak, ada vested interest. Jadi ada namanya gini loh, ngapain saya perbaiki itu, kalau saya perbaiki itu nanti kemudian saya bisa, apa yang saya dapat selama ini bisa hilang gitu loh. Ya, saya perlambat saja. Nah, selama itu mesti ada vested interest ya pada masing-masing diri mereka itu, ya ini tidak akan bisa berubah. Kecuali dengan ada aturan jelas. Contohnya Pak? Misalnya contoh ya, Singapura misalnya. Kita bicara hukum di Singapura. Orang Indonesia yang tadinya merokok di sembarangan tempat, yang bisa makan permen karet, yang bisa meludah, bisa apa segala macam di Indonesia tanpa aturan, bisa parkir seenaknya, sekarang pergi ke Singapura, mereka tidak melakukan itu. Kenapa? Karena jelas, hukumnya jelas. Bahwa ini ada peraturan seperti itu dan sanksinya jelas. Sementara kita nggak begitu. Ya kan sekarang parkir di mana-mana udah jelas ada tanda stop, nggak boleh parkir, mereka parkir. Ya itu suatu peraturan yang sederhana, ada tanda pelang stop, mereka parkir di bawahnya. Polisi atau itu liwat didiemkan saja. Kenapa? Karena mereka itu ada juga timbal baliknya gitu loh, menikmati itu juga. Jadi selama mereka masih seperti itu susah. Jadi mesti yang ditatar dulu itu adalah mental daripada orang-orang seperti itu. Itu mesti ditatar dulu. Kenapa Singapura bisa begitu sekarang mereka pergi ke Batam? Itu bedanya kan cuma berapa menit untuk ferry. Orang Indonesia pergi ke Batam, mereka menjadi kacau lagi. Orang Indonesia yang ada di Batam pergi ke Singapura, mereka menjadi orang yang teratur. Kok bisa begitu? Kan jelasnya di situ. Jadi sanksi hukumnya ada dan dilaksanakan dengan secara konsisten. Demikian Rianto Nurhadi dan saya Rizal Andika.